Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin.